Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Sekarang kita akan menjelaskan halaman yang ke-25 itu. Dhahabtu, dhahabtum, dhahabtunna. Itu penjelasan yang kita akan bahas. Dhahabtu itu artinya aku telah pergi. Berarti pelakunya siapa? Yang pergi siapa? Aku. Berarti aku itu fa'il gitu loh. Untuk melihat ini. Dhahabtu. Dhahabtu di sini artinya apa? Aku telah pergi. Yang pergi siapa? Aku. Berarti aku pelakunya. Nah, pelaku namanya fa'il. Fa'il itu artinya apa? Pelaku. Paham ya? Ini fa'il namanya. Fa'il, pelaku. Ini namanya fi'il. Fi'il itu apa sih? Kata kerja. Dhahabtu, aku telah pergi. Pergi itu kerja enggak? Pergi itu perbuatan pekerjaan atau bukan? Kata kerja kan pergi. Yang pergi siapa? Aku. Berarti pelakunya tak dhahabtu. Faham? Aku telah pergi. Kalau dhahabtum, dhahabtum lain lagi. Kalau dhahabtum itu sebutan dhahabtum. Dhahabtum ada mimnya gini. Dhahabtum berarti apa? Mimnya ini alamatul jam'. Alamatul jam'il mudzakkar. Alamatul jam' al mudzakkar. Tanda jamak untuk laki-laki. Kalian dhahabtum, kalian pergi. Dhahabtum kalian, bukan mereka, kalian. Antum kalian bukan? Aywa. Anta kamu. Kembali ke huwa huma hum itu, ingat-ingat. Huwa huma hum hiya huma hunna. Kalau antum mutskin, kuat di hafalan di situ sama artinya, ini mudah ini. Dhahabtum antum. Caranya kan gini. Dhahaba huwa, dhahaba huma, dhahabu hum. Tahu artinya enggak? Huwa dia, huma mereka berdua, hum mereka laki-laki. Diurutkan. Dhahaba huwa, dhahaba huma, dhahabu hum. Dhahabat hiya, dhahabata huma, dha'na'am. Kemudian dhahabna hunna. Dhahabta anta, dhahabtuma antuma, dhahabtum antum, dhahabti antuma, dhahabti na'am barakat, dhahabti anti, dhahabtuma antuma, dhahabtunna antunna. Dhahabtu ana, dhahabna nahnu. Faham belum ini? Dia tinggal diurutkan. Caranya gini, caranya. Yang kiri fi'il, yang kanan dhamir munfasil itu yang antum hafal itu. Gini-gini kan. Jangan pusing lebih ya kepalanya. Gini-gini kan. Dhahaba huwa, dhahaba huma, dhahabuhum. Paham ya? Gabung itu. Dhahabat hiya, dhahabata huma, dhahabna hunna. Dhahabta anta, dhahabtuma antuma, dhahabtum antum. Dhahabti anti, dhahabtuma antuma, dhahabtunna antunna, dhahabtu, ana, dhahabna, nahnu. Pusing enggak kepalanya? Enggak salah kan? Ayo. Itu untuk menghafal saja. Karena kalau antum dhahafal itu mudah. Dhahabtum kalian gitu loh. Qotaltum kalian. Dharabtum kalian. Faham insyaallah? Ayo kita lihat lagi di situ. Dhahabtunna, kalau dhahabtunna perempuan. Dhahabtunna kalian tapi perempuan. Kita lihat di dalam kitabnya itu. Dhahabtu. Dhahabtu, dhahab itu fi'il, ta'nya itu fa'il, pelaku. Dhahabtum, dhahab itu fi'il, ta'nya itu fa'il, tum itu ta'nya fa'il. Mimnya apa? Alamatul jam'il mudzakkar, tanda jamak mudzakkar. Tanda jamak mudzakkar ini, tanda jamak mudzakkar, tum mimnya ini. Kalau dhahabtunna, nun apa ini? Siapa yang ingat? Dhahabtunna, nun apa ini? Nun yang menunjukkan mu'annas. Alamatul jam'il mu'annas. Alamatul jam'il mu'annas, tanda jamak mu'annas. Berarti perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kita lihat. Dhahabtunna, dhahab fi'il, ta'nya fa'il, dhahabtu. Nanya itu alamatul jam'il mu'annas. Kita lihat contoh berikutnya. Ana dhahaba, keliru. Ana kok dhahaba? Ana dhahabtu. Anta? Dhahabta. Anti? Dhahabti, kalau huwa baru dhahaba. Ini makanya keliru itu. Ana dhahaba, keliru. Ana kok dhahaba? Aku, dia telah pergi. Keliru enggak? Kalau aku ya aku telah pergi gitu loh. Ana dhahabtu. Kalau anta? Dhahabta. Kalau nahnu? Dhahabna itu. Paham ya? Kalau anti? Kalau antum? Kalau hum? Dhahabu. Hunna? Dhahabna, antunna, dhahabtunna, ana, ayo, ini lihat lagi, ana dahabtu, nah, tandanya centang berarti benar. Kalau ana dahaba, tandanya silang berarti keliru. Antum dahabu, kontradiksi. Kalian mereka telah pergi, mereka telah pergi mana? Kalian telah pergi, berarti antum dahabtum. Ini malah antum dahabu. Disilang itu kan keliru, disilang itu. Yang benar apa? Antum dahabtum. Faham belum? Jadi tebak-tebakannya harus pahami ini ya. Tebak-tebakannya nanti ana nyebutkan domir munfasilnya, huwa humahum, antum fi'ilnya. Antum fi'ilnya. Perhatikan baik-baik. Kita lihat dulu. Antunna dahabna. Keliru. Antunna dahabtunna. Itu yang benar. Antunna dahabtunna itu yang benar. Faham belum? Ayolah. Sekarang pakai ini. Fi'ilnya. Antum lihat baik-baik fi'ilnya. Qatala. Artinya telah membunuh. Qatala itu. Telah apa? Membunuh. Ayolah. Huwa huma hum hiya hiya urut kalah gak? Hiya kotala kotala kotalu kotalat kan diurut kan itu kan? Ewa huma kotala kotala kotalu kotalat kotalata kalau huma yang laki-laki kotala kalau huma yang perempuan kotalata paham ya? Hunna awa antum antuma nahnu nahnu paling terakhir nahnu qatalna ana anta anta anta eh? Anta qatalta qatalna qatalna qatalta urutkan anta fata anta qatalta anti qatalti sudah selesai antum qataltum antumna qataltunna mudah kan dicocok dicomot yang terakhir aja sudah paham ya naam hum hunna antuma huma hunna nahnu ayo anti nah anti anta antuma hah antum ayo mudah kan mudah cuman diulang-ulang caranya ini loh yang kanan ini antum bagi kanan ini yang fiilnya yang kiri ini fiilnya yang kanan ini domenum fasilnya. Paham ya? Qatalahu wa qatalahuma qataluhum qatalat hiya qatalata huma qatalna hunna qatalta anta qataltuma antuma qataltum antum qatalti anti qataltuma antuma qataltunna antunna qataltu ana qatalna nahnu. Paham ya? Nah, pusing-pusing sedikit enggak masalah, tapi kan enak udah hafal. Paham ya seperti itu. Paham soalnya ya? Jadi kesimpulannya, kesimpulannya barakallahu fikum, dhahabtum ini ada pelakunya, dhahabtum kalian telah pergi mana pelakunya? Pak di sini namanya fa'il pelaku. Mim ini alamatul jam'il mudzakkar, tanda jamak mudzakkar. Kalau tanda jamak muannas nun, dhahabtunna. Kalau dhahabtu siapa pelakunya? Tu aku, dhahabna siapa pelakunya? Kami. Dhahabti siapa pelakunya? Siapa? An anti. Dahabta siapa pelakunya? An eh? Dahabta antum. Dahabta. Anta. Antum lihat tuh harakannya. Dahabta anta. Satu-satu. Ta ta. Anta. Dahabta anta. Dahabti anti. Dahabtuma antuma. Dahabtum antum. Mudah atau sulit? Sulit atau rumit? Mudah nih, enggak sulit ya, mudah. Cuman antum harus difokuskan itu ya, mudah sekali. Kalau huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu. Hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna. Anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna. Ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Selesai. Nah, seperti itu, barakallahu fikum. Yang terakhir, al-alamul a'jami, nama-nama ajam. Setiap nama-nama ajam itu enggak boleh tanwin. Ini ingat-ingat, setiap nama ajam itu enggak boleh tanwin. Paham ya, nama ajam. Kita lihat. Al-alamul a'jami la yunawwan mamnu'un minas sarfi. Nama orang ajam itu enggak boleh tanwin, mamnu' minas sarfi. Dilarang untuk ditanwin. Tak kasih kaedah biar antum enggak bingung. Semua nama para nabi itu enggak boleh tanwin kecuali berapa? 6. Terkumpul dalam ucapan apa? Sun syamlahu. Wah, itu nanti yang antum hafal. Antum kalau enggak percaya buktikan aja. Ismail nama nabi bukan? Ismailun, gagal paham. Ismailu. Ibrahimun, gagal paham enggak? Gagal paham. Tapi yang benar Ibrahimu. Ini. Nah, ini nanti faedahnya. Jami asma'il. Ambiyat mamnu'atun tanwin illa sittah, solid 6. Ini yang ke-6. Majmu'atun fi qaulika sun samlahu. Masya Allah, sun samlahu artinya jagalah persatuannya. Tapi di balik sun samlahu ini nama-nama nabi yang ditanwin. Sad, salihun, tanwin enggak? Aywa na'am. Nun, nu'un, tanwin enggak? Na'am. Shin, su'ibun, tanwin enggak? Na'am. Mim, muhammadun, tanwin enggak? Aywa. Lam, lutun, tanwin enggak? Tanwin. Ha, hudun, tanwin. Nanti lihat, solihun tanwin, nuhun tanwin, suaibun tanwin, mahmudun tanwin, hudun tanwin, lutun tanwin. Paham belum? Nah, sun samlah itu gak apa-apa, sun samlah itu ada. Coba, sun samlah itu nama yang tanwin. Sun itu apa? Sadnya solihun, nunnya nuhun, sinnya suaibun, mimnya muhammadun, lamnya lutun, haknya hudun. Paham ya? Jami asma'il anbiya mamnu'an min tanwin illa sittah. Semua nama para nabi enggak boleh tanwin kecuali 6. Terkumpul dalam ucapanmu sun syamlahu. Sun syamlahu, jagalah persatuannya. Sun syamlahu. Sudah selesai. Paham ya? Ini juga kaidah. Namanya kaidah itu penting. Ewa. Nama-nama ajam semuanya enggak boleh tanwin ya. Karena nama nabi semuanya ajam kecuali 4. Muhammadun, Salihun, Hudun, Shu'aibun. 4 itu Muhammadun, Salihun, Hudun, Shu'aibun. Kita lihat Ibrahimu, Ya'kubu, Jibrilu, Mikailu, Williamu, Landanu, Pakistanu. Ibrahimun keliru, Williamun keliru. Paham belum? Semua nama ajam tidak boleh ditanwin. Paham ya? Nah, ini nama ajam yang bagaimana ya? Semuanya tidak ditanwin. Sobat sekarang kita lihat. Nah, barakallahu fikum, nama ajam contohnya Eduardo. Eduardo, boleh? Eduardun itu. Williamun boleh enggak? Enggak boleh. Paham ya? Semuanya boleh tanwin. Williamun enggak boleh. Paham ya? Eduardun enggak boleh. Williamu Eduardo. Paham ya? Karena nama ajam enggak boleh ditanwin. Nah, mafhum insyaallah. Ayo barakallahu fiikum, seperti itu perlu diperhatikan, jangan sampai gagal faham kaidah ini tadi. Semua nama para nabi tidak boleh tanwin. Semua nama para nabi tidak boleh ditanwin, namanya enggak boleh ditanwin. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian kalau 6, Allah musta'an. Kemudian kalau Nama para malaikat semuanya namanya enggak boleh tanwin juga kecuali apa? Tiga. Mungkarun, nakirun, malikun. Faham ya? Nah, nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.